takbir betul tapi bukan takbiratul ihram. Takbir apa namanya? Intiqal. Perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain dalam sholat, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, dan hukumnya wajib. Artinya, kalau dia lupa, cukup diganti dengan sujud sahwi. Dan ini biasanya sering terjadi kalau kita sholat sendirian tanpa imam, kita sholat sendirian terkadang lupa takbiratul intiqal. Nah, di sini ketika lupa cukup mengganti sujud sahwi. Faedah yang lalu sudah kita sampaikan. Siapa yang ingat apa bedanya rukun dengan wajib ketika lupa? Indah? Ah? Gak tahu juga. Nah, wajib. Ahsan. Jadi rukun sholat dan wajib sholat itu hukumnya beda-beda kalau lupa. Kalau rukun sholat, itu kalau dia lupa dalam sholat, tidak mencukupkan sujud sahwi saja. Tidak cukup, harus didatangi satu rakaat sempurna. Contoh misal, ketika kita sholat, lupa baca Al-Fatihah. Ya, yang namanya lupa itu apa saja bisa lupa. Gak usah ditanyakan kenapa kok lupa, gak usah. Semuanya bisa lupa, ini permisalan. Allahu Akbar, lupa baca Al-Fatihah, kemudian langsung surat. Kemudian takbir, ruku. Kemudian langsung sujud. Nah, setelah dia naik lagi, baru ingat tadi rakaat pertama belum baca Al-Fatihah. Ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini yang pertama ini sebagai pengganti. Dia anggap sekarang sebagai rakaat yang pertama. Jadi tidak mencukupkan sebagai sujud, mencukupkan sujud sahwi tidak boleh, tapi harus mendatangi gerakan sempurna lagi. Jadi dengan rokaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah, kalau sholatnya dua rokaat, misalkan subuh, berarti menjadi tiga rokaat. Baru kemudian ketika dia hendak salat melakukan sujud sahwi. Nah, itu perbedaan ketika seseorang lupa meninggalkan yang wajib, ya. Dan ketika dia lupa meninggalkan yang rukun. Ini penting untuk dipelajari. Ya, kadang kita ketika tidak belajar yang demikian menyamakan semua. Ya, yang wajib juga sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan rukun, ya yang penting sujud sahwi. Padahal tidak. Rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Harus didatangi sempurna satu rakaat, kemudian ya tetap sujud sahwi. Sebagaimana apa? Wajib. Adapun yang wajib tidak perlu mengulangi gerakan, artinya sempurna, tetapi cukup diganti sujud sahwi. Misal pada rakaat pertama dia lupa takbir mau rukuk, Allahu Akbar mau rukuk lupa, tiba-tiba setelah selesai baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung rukuk. Lupa takbir intiqal. Apakah perlu diulang? Tidak. Cukup nanti ketika dia mau salam, ya, dia sujud sahwi dua rakaat. Yang rukun sebenarnya gampang, ya. Tertentu rukun itu tidak sebanyak yang wajib. Ya, rukun sholat yang pertama kalau wajib berdiri. Ya, rukun yang pertama ya berdiri bagi siapa yang mampu. Nah, kemudian bacaan, apa saja yang masuk bacaan rukun? Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir pertama kali pembuka sholat disebut takbiratul ihram, dan itu hukumnya rukun, tidak boleh lupa. Jadi kalau kita masuk jamaah, itu enggak usah buru-buru langsung ya ikut, tapi takbir sempurna dulu, Allahu Akbar, baru menyusul gerakan imam. Kalau imam lagi rukuk, baru nyusul rukuk. Kalau imam sujud, takbir dulu sempurna, Allahu Akbar, baru nyusul apa? Sujud. Jangan langsung ikut sujud sebelum takbir. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua dari bacaan yang dianggap rukun adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ini tidak boleh lupa, baik di saat kita menjadi imam, makmum, atau munfarid di saat sholat sendiri. Tidak boleh lupa baca Al-Fatihah bagi siapa yang sudah mampu dengan baik untuk membaca. Nah, kecuali nanti ada khilaf ketika kita jadi makmum, imamnya bacaannya dikeraskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana kondisi makmum ini khilaf, ya, tetapi tetap kita katakan Al-Fatihah itu hukumnya dalam sholat rukun. Baik, kemudian untuk bacaan yang dianggap rukun itu yang terakhir adalah bacaan salam. Ya, assalamualaikum ini juga jangan sampai lupa. Jangan kemudian tahiyat selesai kemudian langsung pergi, jangan. Diselesaikan dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, baru kemudian dia meninggalkan salat. Baik. Kemudian juga satu lagi sebelum salam, bacaan yang dianggap rukun adalah bacaan tasyahud akhir. At-tahiyatulillahi lakhirihi. Jadi dalam ucapan sholat itu yang dianggap rukun ada empat. Apa yang pertama? Takbir pembuka atau takbiratul ihram. Yang kedua bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat apa? Salam. Ini dari sisi bacaan. Salah satu ini antum lupa dalam sholat, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, sekarang dari sisi gerakan, apa yang dianggap rukun, yang jika kita lupa gerakan itu, kita harus menyempurnakan satu rakaat, dan gerakan yang kita lakukan sebelumnya dianggap tidak ada. Ya, yang pertama adalah rukuk di setiap. Yang pertama tadi berdiri, jelas. Bagi yang mampu tentunya ya, yang tidak sakit. Atau dalam keadaan safar yang dia tidak bisa turun. Atau tidak ada tempat sholat yang disediakan. Ya, seperti di bis, ya, tidak mau berhenti. Atau bisnya ini terus tidak ada tempat persinggahan. Ya, terpaksa. Sangat terpaksa. Kalaupun memang bisa untuk turun, maka turun sholat di luar. Tidak boleh sholat di mobil kalau sholat wajib. Tapi kalau keadaannya terpaksa dan memaksa, maka di sini darurat. Atau ketika dia sakit, ya maka boleh untuk tidak sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Itu kalau untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah bebas, sholat sunnah itu bisa duduk, ya. Bahkan sambil berkendara pun, ya boleh jika memang dirasa cukup aman. Tapi ini jarang. Jangankan berkendara, di rumah saja kita jarang sholat. Seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, tumakninah. Adanya ketenangan dalam setiap gerakan, tidak terburu-buru. Dan tumakninah, ini diantara batasannya adalah membaca bacaan yang wajib dia baca pada gerakan itu. Contoh misalkan dia rukuk, ya, maka dibaca dengan baik dan tenang bacaannya, itu kadarnya. Ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Selesai. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Itu kadar tumakninah dan ini hukumnya rukun. Ya, barang siapa yang tidak tumakninah dalam salatnya, maka dianggap tidak sah. Dalam hadis yang panjang, hadis yang dikenal dengan musyi'us sholat, hadis yang jelek sholatnya. Jadi hadis ini dikenal istilahnya dengan hadis musyi'us sholat. Musyi' itu jelek, sholat itu orang yang sholat. Panjang hadis ini. Jadi ketika ada sahabat yang datang di sisi Rasul, kemudian dia sholat, cepat sekali sholatnya. Ya, seperti kalau kita lihat sholat-sholat orang yang di pasar, atau sholat-sholat orang yang biasa rukuk, belum naik sudah sujud. Sujud belum nempel, sudah duduk. Duduk belum sempurna, sudah sujud lagi. Sudah naik lagi, rukuk lagi. Cepat. Itu sholat di samping Rasul. Setelah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Kemudian dia menghadap Rasul, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya. A'id sholatak. Kembali kamu sholat. Fa'inna kalam tusolli, kamu belum sholat. Balik lagi dia sholat. Seperti itu lagi, cepat. Dan ini kan kita saksikan kalau kita lihat di masjid-masjid. Ya, kebanyakan saudara kita kaum muslimin sholatnya seperti itu. Kayak diburu. Kayak ada singa yang memburu dia. Padahal tidak ada apa-apa. Dua kali. Seperti yang semula. Selesai datang, assalamualaikum ya Rasulullah, apa kata dia? Salli fa innaka lam tusalli, kembali kamu sholat, tadi kamu belum sholat. Ya. Sampai ketiga kalinya sama seperti yang pertama. Kemudian Rasul mengatakan salli fa innaka lam tusalli, kamu itu belum sholat. Ya, sampai si sahabat ini mengatakan ya Rasulullah, ma uhsinu as-salata illa hadza. Saya enggak bisa sholat kecuali ini wahai Rasul. Artinya dia belum ngerti bagaimana tata cara sholat. Ya, sehingga cepat seperti itu. Maka Rasul mengatakan faida ya. Aqam talis shalah fakabbir. Kalau kamu kata Rasul hendak salat takbir, Allahu akbar. Ya, wa idza raka'ta fatma'in fil ruku'. Kalau kamu rukuk, tuma'ninah ruku'mu, betul-betul. Jadi keadaan salat kita itu betul-betul kita sekarang siap sedang apa? Ibadah kepada Allah. Dan ini yang sangat sulit. Kenapa? Karena tidaklah ada seorang hamba di saat dia ibadah melainkan syaitan akan datang. Ya. Sebelum mau ibadah dia santai, tapi kalau sudah masuk wudu, wudunya tiba-tiba cepat sampai ada anggota badan yang tidak terkena air wudu. Kenapa? Didorong oleh syaitan cepat sholat ya. Ketika sudah masuk sholat gak ada tumakninah, apa? Cepat selesai, dikir. Ketika sudah dikir pun demikian cepat dikir sholat sunnah. Jadi gak ada yang beres sholat dikirnya, ibadahnya. Apa? Syaitan memasukkan dalam kalbu kita ketergesa-gesaan. Coba kalau selesai sholat mau apa dia? Paling duduk ngobrol, minum. Makanya dalam sebuah hadis Nabi alaihi wasallam menyatakan innallaha ahabba 'abdan idza fa'ala syai'an atqanahu. Allah itu cinta pada seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu dimungkinkan, dibaguskan betul-betul baru berpindah. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, artinya sempurna pekerjaan itu. Fangsob, hendaknya engkau persiapkan untuk pekerjaan yang kedua. Demikian yang berikutnya. Kalau pekerjaan yang kedua selesai, bagus, mungkin, siapkan untuk yang ketiga, keempat, kelima. Dan biasanya pekerjaan yang kedua itu akan bagus kalau yang pertamanya bagus. Seperti itu. Itu trik dari Nabi alaihissalatu wassalam supaya ibadah kita itu terbiasa apa? Bisa bagus. Yang pertama, kalau kita lagi wudu, perbaiki wudu dengan baik. Enggak usah buru-buru, mau apa sih sholat, insya Allah akan datang juga waktunya. Enggak usah kalau lagi wudu pikirnya sholat. Kalau lagi sholat pikirnya dikir. Kalau lagi dikir pikirnya baca Quran. Kalau lagi baca Quran pikirannya kesini. Jadi enggak ada yang fokus pada satu ibadah. Nah, ini berbahaya, ibadahnya akan rusak. Jadi kalau lagi wudu, wudu konsentrasi baik-baik. Selesai, persiapan. Wudu itu ada doa, wudu ada bagian-bagian wudu yang harus kita sempurnakan dalam membasuhnya. Nah, sehingga kalau kita terbiasa memungkinkan satu pekerjaan, satu ibadah untuk masuk ke ibadah yang berikutnya, itu akan demikian keadaannya. Nah, ini tumakninah. Jadi tidak usah kita buru-buru pengen bergerak ke apa? Gerakan yang berikutnya sebelum gerakan yang saat ini kita lakukan itu betul-betul apa? Bagus. Sampai pun dalam hal salat. Kalau zikir betul-betul tumakninah. Tetapi jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan keterlaluan, jangan sembrono, jangan terlalu panjang sekali, jangan terlalu apa? Cepat, tapi pertengahan. Dan pertengahan itu apa? Definisinya ya sesuai dengan zikir yang diajarkan kepada kita. 3 kali minimalnya, wajibnya sekali. Seperti itu. Enggak usah panjang-panjang, misalkan sujud sampai 5 menit. Itu keterlaluan sholatnya. Mending kalau sendirian, kalau dia jadi imam, kasihan makmumnya. Ada yang tua, ada yang punya pekerjaan, ada yang pengen buru-buru, ya ada yang punya urusan. Maka Rasul mengatakan kalau kamu imam, maka peringan sholatmu. Kadar tumakninah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepadamu sesuai dengan zikir yang diajarkan. Ketika rukuk cukup subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la dengan tartil. Yang subhanallah. Baca apa kamu? Ya, enggak jelas subhanallah. Akhirnya enggak jelas zikirnya, akhirnya sholatnya juga buru-buru. Seperti itu. Tumakninah kadarnya adalah mengucapkan zikir yang diperintahkan dalam gerakan itu sempurna. Ya. Itu tumakninah gerakan yang kedua, berdiri tumakninah. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Rukuk dan i'tidal. Ini juga berdiri. Rukuk, i'tidal, tumakninah. Rukuk, gerakan rukuk, i'tidal, bangkit dari rukuk. Ini juga sempurna, ini juga rukun. Nah, kadang kesalahan banyak terjadi yang ada pada kaum muslimin itu ketika i'tidal. Ya, ketika rukuknya ya sempurna, i'tidalnya belum sampai tegak berdiri sudah turun untuk sujud. Ini belum tegak tulang sulbinya itu. Sudah sami Allah baru gini tak langsung sujud. Allahu Akbar. Ya, ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau dia ngerti baru satu gerakan itu bisa disusulkan rekaat yang kedua, rekaat yang pertama dianggap tidak ada. Tapi kalau selesai dalam keadaan dia seperti itu diulangi sholatnya. Jadi awal sampai akhir. Karena ini rukun. Karena ini apa? Rukun. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Ini biasanya juga akan berpengaruh pada kerjaan sehari-hari kita. Kalau kita dalam ibadah biasa terburu-buru, pekerjaan kita dalam sehari-hari juga biasanya terburu-buru. Belum selesai, belum bagus, sudah ya pengen yang kedua. Ini belum selesai, belum bagus, sudah pengen yang ketiga. Dan demikian. Kemudian yang kelima atau keenam adalah sujud. Gerakan sujud. Itu juga rukun. Tidak boleh lupa. Baik. Kemudian yang keenam, tasyahud akhir, at-tahiyat akhir, itu juga diantara duduk yang di ya tekankan dalam sholat atau rukun. Apa tadi? Berdiri, rukuk, i'tidal, tumakninah, dan duduk tasyahud akhir. Gampang kan? Kalau bacaannya 4, kalau gerakannya 5. Salah satu dari yang 9 ini antum tinggalkan, ya segera disusulkan di posisi sholat itu juga. Baik. Ini secara praktek kembangan masalahnya sangat banyak secara praktek. Tapi kalau antum sudah paham yang pokok-pokok ini, nah kembangan-kembangan masalah ketika praktek antum bisa kuasai. Intinya ini. Nah sekarang yang wajib di bawah rukun. Ya kalau kita lupa tidak wajib mengulangi gerakan, tapi cukup sujud sahwi. Jadi yang pertama tadi takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Setiap takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain hukumnya wajib. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid yang sholat sendiri. Kalau untuk makmum tidak wajib, makmum cukup rabbana lakal hamdu. Imam yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmumnya cukup mengatakan rabbana lakal hamdu. Ini juga wajib. Kemudian setiap zikir dalam gerakan kecuali yang 4 tadi. Setiap zikir, ucapan zikir yang disyariatkan pada gerakan itu semua hukumnya wajib kecuali yang 4 kita sampaikan tadi. Ya, berarti apa saja dari sisi ucapan yang wajib, takbir intiqal. Kemudian ucapan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ya, kemudian apa? Dzikir rukuk, subhana rabbiyal azim. Dzikir sujud, subhana rabbiyal a'la. Kemudian dzikir duduk di antara dua sujud, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Ya. Kemudian tasyahud awal. Duduknya dan dzikirnya. Itu hukumnya wajib. Jadi kalau antum lupa tasyahud awal pada sholat duhur atau maghrib atau isya atau asar, ketika sudah terlanjur berdiri tidak usah duduk. Jadi makmum sholat sendiri atau jadi imam. Nah, ini yang kita saksikan beberapa kesalahan terjadi itu ketika imam lupa tidak tasyahud awal, ya ketika dia sudah bangkit berdiri, ada makmum yang mengatakan, memperingatkan, apa? Subhanallah, imamnya balik duduk. Itu salah. Kenapa? Karena dalam posisi berdiri, dia sudah dalam posisi rukun ini. Ketika dia bangkit, sudah tegak. Dengan catatan sudah tegak. Dia sudah posisi rukun. Rukun ini lebih kuat dari wajib. Jadi ketika dia sudah terlanjur masuk ke rukun yang berikutnya, kemudian turun untuk mendatangi yang wajib, ya, ini kesalahan. Kecuali kalau dia belum sempurna naik, sudah ada yang mengingatkan, subhanallah, dia langsung turun lagi. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, gak boleh turun. Dia lanjutkan saja. Nah, makmum yang di belakangnya juga harus ngerti. Makmum juga harus punya ilmu. Apa? Ngikuti gerakan imam. Yang gak boleh duduk tasahud sendiri. Ya, cepet-cepetan kemudian langsung bangkit ngikuti imam. Salah. Ya. Kenapa? Dan apa dalilnya? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Engkau jadikan dia imam, itu supaya engkau mengikuti gerakan dia. Jangan inisiatif sendiri. Wah, inisiatif sendiri imam gak mau duduk. Saya katanya Allah, kemudian mengikuti imam, itu salah. Ya. Jadi tetap dia mengikuti imam, kemudian nanti imam ketika hendak salam atau ba'da salam, dia sujud sahwi, cukup. Seperti itu. Jadi makmum pun juga harus punya ilmu. Jangan neriaki sampai kencang-kencang. Subhanallah, subhanallah. Sudah selesai dah rukun ini sudah. Enggak boleh duduk lagi kalaupun ini juga. Atau sebagai makmum harus ikut gerakan imam. Tapi yang demikian masih jarang dan sulit kita temui ya di masyarakat kita karena memang enggak terlalu ihtimam dengan perkara salat. Ya. Itu yang dari sisi ucapan. Jadi kita bagi dua, ucapan yang wajib dan ucapan yang dan gerakan yang wajib. Nah, ucapan yang wajib selain yang kita sampaikan di atas, selain dari takbiratul ihram, selain al-fatihah, selain apa lagi? Hah? Tasyahud akhir, apa lagi? Salam. Selain dari bacaan ini, semuanya wajib. Jadi kalau antum sudah kenal yang ini, yang wajib gampang hitungnya. Berarti apa saja? Baca surat. Ya, setelah Al-Fatihah hukumnya wajib. Kalau lupa, cukup diganti sujud sahwi. Bacaan apa lagi? Rukuk. Bacaan apa lagi? Sujud. Duduk di antara dua sujud. Apa lagi? Duduk apa? Bacaan tasahud awal. Dan takbir dalam setiap perpindahan gerakan. Semuanya wajib. Gerakan, ya selain yang empat tadi, selain berdiri, apalagi rukuk, i'tidal, sujud, tasahud, akhir. Selain daripada itu, hukumnya wajib. Kalau dirinci, nanti malah bingung, mumet. Nah, itu perbedaan antara rukun dan wajib. Terus kita masuk pada masalah yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata penulis, al-mas'alatu as-sadisah fi sunaniha. Masalah yang keenam tentang sunnah-sunnah dalam salat. Jadi salat itu kalau boleh kita ibaratkan dengan rumah, ya, itu ada tiang pancang, ada apa penutup dan ada pelengkap. Tiang pancang ini rukun. Kalau tidak ada, rubuh rumah tadi. Yang wajib ini adalah penguat. Kalau tidak ada, rumah ini enggak baik. Kalau penyempurna itu ada atau tidak ada tidak masalah, cuma kalau ada lebih bagus. Ini maksudnya. Demikian juga dalam sholat. Rukun itu adalah tiangnya. Kalau tidak ada, rubuh sholatnya. Artinya tidak dianggap sholatnya batal, rusak. Kalau yang wajib, dia bukan merusak sholat, cuma mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Kalau dia lupa. Sunnah ini pelengkap, terbagus, membaguskan ibadah. Jadi ketiga-tiganya ini harus kita datangi semua, supaya sholat kita ini betul-betul menjadi sholat yang berpengaruh dalam diri kita. Qala wa hiya naw'ani sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunnah dalam sholat itu ada dua, sunnah af'al, pekerjaan, perbuatan, dan juga sunnah aqwal dalam ucapan. Amma sunanul af'al, adapun sunnah-sunnah dalam perbuatan, dalam ya, praktek, faqarafil yadai ma'a takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, gerakan ini hukumnya sunnah. Ya, selain menyempurnakan, semakin sempurna apa pahala sholatnya, juga akan memperindah gerakan sholat. Tidak mungkin orang sholat tiba-tiba langsung kayak gini. Ya, tidak indah sholatnya, dilihat tidak baik, dan juga apa mengurangi keseriusan dia dalam ibadah. Ibadah itu harus serius. Ya, ibadah itu harus betul-betul kita maknai dan kita resapi betul-betul, supaya ibadah ini mengalir dalam diri kita. Ya, jadi tidak hanya kita jadikan ibadah ini sekedar pelampiasan saja. Kalau ada waktu ya ibadah, kalau nggak ada ya nggak ibadah, jangan. Ya, karena apa? Ibadah itu adalah ruh, ya, menu, gizi, nutrisi untuk hati kita. Dan hati kita ini butuh makanan, sebagaimana jasad kita butuh makanan. Ya, hati kita ini juga lapar, sebagaimana jasad kita juga lapar. Ya, ketika jasad yang lapar, kemudian dia tidak menemukan makanan-makanan yang bergizi baik, dia akan makan apa saja. Ya, yang terkadang makanan tadi akan membahayakan jasadnya. Demikian juga hati kita. Kalau tidak terbiasa kita kasih, ya, makanan yang sehat, artinya apa? Ibadah, apalagi ilmu, apalagi nasihat, Al-Quran, Sunnah, datang dari Allah dan Rasulnya, hati ini akan menyerap berbagai macam racun kehidupan ini. Berapa banyak hati yang rusak karena sebab apa? Tidak pernah diberi nutrisi yang baik. Akidahnya rusak, pemahamannya sesat. Nah, itu penting. Cuma bedanya kalau sakit badan itu terasa, menggigit, panas, dingin. Kalau sakit hati itu nikmat rasanya. Ya, antum bermaksiat karena memang hatinya sudah sakit, enak wong maksiat kok. Ya, zina, apalagi hura-hura, apalagi masya Allah, enak rasanya. Nongkrong sana, nongkrong sini, enak. Kenapa? Sudah terlanjur sakit hatinya. Dengan maksiat itu dia bisa menikmati. Nah, ketika dia masuk ibadah, berat sekali ibadah ini. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah terlanjur sakit hati kita, sudah bisa menikmati kejelekan, kemaksiatan, dosa, ya, nanti kalau kita bawa untuk ibadah, beratnya subhanallah. Kalaupun harus, terpaksa. Ya, seperti itu. Kita kembali. Wa amma sunanul af'al, kalau tadi sunnah-sunnah perbuatan dan juga sunnah-sunnah apa ucapan. Nah, sekarang kita masuk pada sunnah yang pertama, sunnah-sunnah amalan atau praktek. Seperti tadi apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, ini juga ada tiga cara. Boleh takbir dulu, Allahu akbar. Boleh kakak ngangkat tangan dulu, Allahu akbar. Boleh. Boleh dibarengkan, Allahu akbar. Yang tidak boleh itu keyakinan kalau gerakan tangan harus sama dengan gerakan mulut, mulut harus sama dengan gerakan hati. Oh, ini berat sekali. Jadi jangan heran kalau kadang kita di samping kita orang tua takbirnya berulang-ulang. Enggak jadi lagi. Allahu akbar. Jadi biar sini, ini satu gitu loh. Langsung cepat Allahu akbar. Itu apa? Punya keyakinan seperti itu. Jadi hati harus sama mulut sama gerakan itu harus nyatu gitu. Ya, padahal dia juga enggak yakin tadi kalau dia gini udah nyatu apa belum. Tapi sudah terlanjur doktrin yang jelek ada. Ya, Rasul enggak pernah mencontohkan demikian. Bahkan Rasul pun gampang. Mau tangan duluan boleh. Ya, otomatis kalau niat itu kan kalau kita masuk sholat kan sudah ada niat di situ. Enggak mungkin kan orang enggak niat sholat kemudian apa mau sholat enggak mungkin. Pakaian kita itu juga sudah termasuk bagian dari niat kita untuk melakukan sesuatu. Orang enggak mungkin mau futsal pakai peci, sarung, koko. Kira-kira niat kemana dia? Apa ada yang kayak gitu? Atau ada orang yang pakai pakaian futsal, pakai sepatu masuk masjid? Saya mau futsal tapi masuk ke masjid, enggak mungkin. Orang kalau sehat, niat itu sudah mendahului sebelum perbuatan. Itu refleks seperti itu sudah. Jadi enggak perlu kembali menghadirkan niat. Lah kamu butuh untuk apa? Kamu butuh untuk renang? Butuh ya untuk sholat. Jadi niat itu sudah mendahului dulu sebelum perbuatan. Itu otomatis. Jadi ketika dia berhujah harus disatukan niat hati, kemudian takbir, kemudian gerakan, enggak bisa. Artinya berarti kalau harus disatukan di saat itu juga tadi kamu enggak niat berarti. Mungkin kamu belum wudu tadi. Mungkin kamu belum pakai baju tadi. Orang enggak niat sholat ya enggak akan ada persiapan wudu. Ya, jadi niat itu otomatis mengiringi seseorang sebelum berbuat. Ya, dan perbuatan itu apa? Biasanya terjadi setelah niat. Jadi niat dulu baru perbuatan datang. Ya. Ini dalam masalah takbir. Jadi enggak perlu sampai Allah. Ulangi lagi. Konsentrasi dulu. Enggak jadi lagi. Sampai kapan sholatnya? Kalau jadi imam, kasihan makmumnya. Allah enggak jadi makmumnya udah Allahu Akbar duluan. Lah kalau dia makmum masih mending kalau jadi imam. Ya, takbir enggak jadi. Baik, ini masalah takbir. Jadi bebas, mau gini dulu baru Allahu Akbar. Jadi tangan diangkat dulu baru Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar baru tangan. Boleh mau bareng Allahu Akbar. Boleh, bebas. Itu cara atau tiga gerakan yang diperbolehkan ketika kita hendak takbir. Wa inda ruku, ya juga diperbolehkan mengangkat tangan ketika ruku. Jadi ketika sudah selesai dari bacaan misalkan apa surat ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar ketika ruku boleh itu sunnah enggak takbir juga enggak apa-apa namanya juga sunnah. Nah inilah yang dikatakan sunnah itu kalau dijalankan berpahala kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya ini yang diinginkan dengan sunnah itu bukan kemudian kita hukumi semuanya ini kan rasul ya ini hadis ya ini kan cuma sunnah kalau sunnah kan dikerjakan boleh ditinggalkan kan enggak apa-apa itu salah. Jadi di sini ada kata sunnah yang maksudnya adalah sumber hukum. Ini juga ada kalimat sunnah di bawah ini yang artinya beda. Ya, yang diinginkan sunnah kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak mengapa, itu sunnah-sunnah dalam ibadah. Ya, hukum-hukum ibadah di bawahnya wajib. Ya, di atasnya lagi rukun. Jadi rukun, wajib, sunnah. Nah, ini yang diinginkan dengan sunnah kalau ditinggalkan tidak mengapa kalau dikerjakan berpahala. Tapi kalau makna sunnah secara keseluruhan, ya, yang kita sejajarkan dengan Al-Quran dan sunnah, ini bukan masuk definisi ini. Ini beda lagi. Ini sumber hukum. Ini ada wajib. Di sunnah juga ada rukun. Di sunnah juga ada sunnah itu sendiri. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita ingin menjelaskan kepada kaum muslimin secara umum. Jangan kemudian dipukul rata ini kan cuma sunnah. Kalau sunnah kan dikerjakan berpahala. Kalau enggak apa-apa. Betul itu. Cuma sunnah yang ini yang diinginkan. Sunnah dalam ibadah. Bukan sunnah secara apa? Keseluruhan. Kalau kita anggap sunnah keseluruhan, habis Islam ini udah enggak ada. Nah Islam ini apa kalau enggak sunnah? Ya. Semua dalam Islam ini semua datangnya dari Rasulullah. Nah kalau yang datang dari Rasulullah ini kita anggap semua sunnah, berarti boleh kita kerjakan. Boleh kita tinggalkan kan gitu. Jadi boleh kita enggak Islam, boleh kita Islam. Silahkan mau Islam, silahkan enggak Islam. Kan gitu artinya nanti. Rusak agama Islam. Terus wa inda raf'i minhu dan ketika kita i'tidal sami Allahu liman hamidah itu juga sunnah. wa hattahuma aqiba dzalik. Allah alam hattainya. Li'anna Malik ibn al-Huwairith kana idza shalla kabbar. Dulu Malik ibn al-Huwairith seorang sahabat, apabila beliau salat beliau takbir Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, ketika hendak rukuk beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, ketika dia hendak i'tidal juga mengangkat tangannya. Ini bagian dari sunnah. Mau dilakukan tidak apa-apa, tidak juga tidak mengapa. Wa haddatha an Rasulullah sallallahu wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, dan beliau Malik ibn al-Huwairith mengatakan Rasul juga pernah melakukan yang seperti ini. Kalau yang namanya sunnah silahkan diamalkan sesekali. Ya, boleh ditinggalkan, boleh diamalkan. Jangan dilakukan terus-menerus sehingga bisa memfitnah manusia. Ya, manusia akan menganggap kita ini orang berilmu semuanya, apalagi berjenggot, berjubah. Wah, berarti sholat itu yang betul ya kayak gitu. Padahal yang dia lakukan sekedar sunnah. Jadi boleh ditinggalkan kadang-kadang, boleh dikerjakan kadang-kadang. Kecuali yang rukun dan yang wajib, jangan ditinggalkan kadang-kadang, dikerjakan kadang-kadang. Baik. Wa wadu'a al-yamin ala shimal wa ja'alahu ma'ala sadrihi hala qiyamihi, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Boleh, bebas. Tapi indahnya di sini. Indah, jangan kayak gini. Kayaknya enggak indah banget orang salat kayak gini ya. Bolehnya boleh. Ya. Jadi gerakan-gerakan yang kira-kira manusia melihat kita itu menunjukkan keseriusan kita. Ya. Seperti itu. Ya, boleh di sini. Boleh di pergelangan, boleh di atas tangan. Semuanya boleh. Seperti itu. Ini juga sunnah. Dan identik pembeda antara kaum Syiah dengan ahlu sunnah. Dengan kaum muslimin. Kalau kaum Syiah, itu sholatnya tidak pakai sedekah. Ya, sholatnya irsal seperti ini. Kalau di Yaman, kalau kita ingin tahu mana ahlu sunnah dan mana Syiah, lihat sholatnya saja. Kalau seperti ini berarti Syiah sudah. Ada Syiah yang ekstrim, betul-betul Syiah yang memerangi ahlu sunnah. Ada Syiah-Syiah yang awam. Tapi jelas posisi sholatnya seperti ini. Jadi Allahu Akbar langsung seperti ini. Tidak pakai sedekat. Itu kaum Syiah. Ala sadrihi hala qiyamihi. Nah, di sini juga ada pembahasan. Apakah meletakkan tangan itu di sini? Ya. Bahkan kita melihat sampai ada yang seperti ini. Sholatnya, sodernya. Ini juga ada pembahasan. Yang sahih kata para ulama, gerakan yang tidak memberikan takalluf pada dirimu. Kalau kayak gini kan takalluf banget, kayaknya kita membebankan diri banget. Kelihatannya juga tidak indah. Ya. Biasa sahih kata para ulama, ya, gerakan yang kira-kira rohah dalam diri kita itu bisa satu gitu. Enaknya di sini. Ya. Bagaimana kalau di sini? Ada lagi nih keyakinan. Ya, kita sambil memegang detak jantung, jantung di sini. Hah? Gini sholatnya. Ya, apa biar supaya detak jantungnya kepegang dan khusyuk? Khusyuk itu bukan pegang sini. Khusyuk itu kamu tahu bacaan. Allahu Akbar. Tahu Allah itu maha besar dari yang lain. Ketika membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sejauh timur dan barat, ya Allah cucilah, bersihkanlah dosaku dengan air dan salju. Ya, dia semakin khusyuk. Tapi kalau khusyuk dengan gerakan-gerakan kayak gini itu enggak bisa. Atau ada orang yang berpemahaman kalau khusyuk itu kita sholat di kamar yang gelap, ya, kemudian kita matikan lampu, kemudian kita tutup mata. Nah, yang dibayangin bukan Allah. Yang dibayangin hutang, yang dibayangin dagangnya biar laris gimana, yang dibayangin kalau misalkan malaikat nanti datang pakai kodamnya ini, macam-macam sudah. Bukan Allah lagi yang diingat. Ada yang kayak gitu. Sholat kamar, matikan lampu, ya. Kemudian ya, yang datang bukan malaikat, yang datang iblis, jin. Ya, merusak sholat. Ini biasanya orang yang mau ngelakon-ngelakoni ilmu-ilmu kayak gitu. Nanti zikirnya berapa ribu enggak pakai napas. Kok capek banget, pun bernapas yang susah zikir kok apalagi enggak pakai napas. Subhanallah. Itu di antara sunnah-sunnahnya. Kemudian wa idza arada an yarka'a rafa ayadihi. Kalau dia mau wa nadharahu fi mawdhi'i sujudihi, dan ketika dia salat melihat ke tempat sujud. Itu juga sunnah, enggak harus, enggak wajib, tetapi ini bagian dari kekhusyuan orang salat. Orang itu kalau konsentrasi gimana sih? Kita enggak usah salat, pokoknya kita menggambarkan gerakan konsentrasi dengan sebuah benda atau sesuatu akan tertuju. Badan kita, mata kita, telinga kita. Beda kalau orang itu enggak konsentrasi, matanya melirik sana, melirik sini, noleh sana, noleh sini, banyak gerak. Ya. Maka di antara bagian untuk supaya kita bisa konsentrasi, khusyuk, khusyuk itu namanya konsentrasi dalam sholat, ya, memandang tempat sujud kita. Makanya sebenarnya yang sunnah itu, ya, karpet yang dipakai untuk sholat itu bukan yang jenis seperti ini, yang polos. Ya, kalau seperti ini kita bayangin macam-macam. Walaupun tadinya kalau kita tidak sholat nggak pernah pengen tahu apa ini, tapi kalau sholat ini menjadi apa fitnah bagi antum, gangguan lihat apa itu yang gini terus ada bintangnya kok enggak lurus ya. Dibandingin kayak gitu tuh ada bagus ini kok. Iya. Yeah. Itu otomatis sudah. Otomatis. Kalau kayak gini antum pernah enggak bayangin lihat itu? Jelas enggak kena sama sekali. Poro-poro melihat itu. Tapi kalau sudah sholat, setan masuk lewat jalur itu. Ya, yeah. Apalagi kalau depannya pakai kaos. Kaosnya kaos apa itu? Ya. Yeah. Musim-musim pilihan. Urusannya gede, lanjutkan, melihat, lanjutkan, lanjutkan. Mau kemana lanjutkan? Lanjutkan suruh lihat gitu maksudnya. Nah itu diantaranya apa? Kalau dalam sholat itu pakaiannya minimalnya jangan banyak gambar, jangan banyak macam-macam. Ya. Batik gimana ya? Tidak apa-apa sebenarnya sih. Cuma batiknya nggak usah yang bagus-bagus, batik biasa aja. Itu nanti juga fitnah yang di belakang ini batiknya kok melengkung-melengkung. Seperti itu. Rasulullah saja ketika itu diberikan hadiah, Rasulullah mengatakan, ya, apa sama salah satu sahabatnya Rasulullah mengatakan, ya, kembalikan ini, apa pakaian ini. Saat itu kalau tidak salah pakaian ini bergambar, entah gambar apa. Rasulullah mengatakan, idhab ila Abi Jahmin, ya, pergilah ke Abu Jahm, kembalikan pakaian dia ini. Waktu ini bi'am bijani yang dibelikan berikan. Tolong ganti yang lain yang lebih biasa tapi yang polos. Kenapa? Fa innahu alhadni ani fa'anis sholah. Karena apa yang dia berikan tadi, pakaian tadi, menggangguku dalam sholah. Seperti itu. Ya ini bagus. Cuma kalau lo polos kayak gini lebih bagus. Ya. Ini khawatirnya kalau pas imam, karpetnya indah, bagus, banyak gambar-gambar. Ya, repot kalau jadi imam. Tambah mengganggu konsentrasi. Pas lagi baca, ya, namanya pikiran itu kan kadang-kadang ngeles ya. Kita konsentrasi kadang-kadang les. Ya melihat tadi ya, bunderan masjid kok bagus. Tiba-tiba tadi ya, yang bacanya Ulaudu Brobinas akhir-akhirnya lam yurid walam yurad walam yakullahu kufuwan ahad. Mukanya bismillah, mukanya anas akhirnya malah kulhu. Ya. Baik. Ini menghindari yang demikian. Memandang ke tempat sujud. Nah, sekarang kalau misalkan tempat sujud tadi posisinya yang kayak antum di situ kayak gitu, apakah juga tetap melihat ke tempat sujud? Ya, ya tidak harus. Ini kan sunnah. Cuma kalau misalkan pas kok polos, bagus yang lihat, apa bisa konsentrasi. Tapi kalau melihat ke tempat sujud kok nggak bisa konsentrasi, karena ada banyak gambar, ya alihkan pandangan yang kira-kira tertuju pada media yang bisa membuat kita konsentrasi. Ya, kalau sekarang serba salah, sudah mau sujud sajadah ke depan badik, ke samping kiri, lagi promosi toko bangunan, samping lagi promosi calon legislatif, semua ada kompleks. Gimana ini? Sudah kalau gitu pejamkan mata, Ustaz. Tidak bisa juga pejamkan mata dalam sholat itu hukumnya makruh, dibenci. Ya. Termasuk akhtha il musalli, termasuk kesalahan dalam sholat. Bisa basalah sih sekarang. Ya antum pandai-pandai saja. wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'ima. Allah alam apa ini maksudnya. Kalau tidak salah kaki di antara yang disunahkan itu jangan dirapatkan, jangan pula terlalu lebar. Ya posisi kaki kita supaya kita lama dan kuat berdiri itu sejajar dengan tubuh kita. Ya, sejajar dengan tubuh kita. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu nyempit. Apalagi kalau kita jadi makmum, itu kadang serba salah, yang situ terlalu nenggang, yang sebelahnya terlalu sempit, sehingga kita sendiri kadang rada miring berdirinya. Yang nahan sini. Kalau cuma sholat di kita di sini ringan, paling yang dibaca kafirun, tabat, ya. Yang berat itu kalau sholatnya sholat tarawih, bacaannya panjang, kita miring gini posisinya. Capek yang kiri atau capek yang kanan. Yang situ mungkin enak karena terlalu lebar. Yang sini mungkin enak karena apa, mungkin ya pas, walaupun sempit tapi masih bisa ini. Kita yang miring ini mau mengepaskan yang sini, mau mengepaskan yang sini, akhirnya miring kita. Nah, semuanya harus ngerti juga, jangan mentang-mentang dia enak kayak gini nggak perhatikan posisi yang lain. Itu juga mengganggu kekhusyuan. Nah, kita sholat sambil mangkel kan, kurang ajar nih sebelah ini. Akhirnya nggak khusyuk juga. Enak aja kayak gitu. Ya kadang-kadang hati kita akan namanya hadithun nafas seperti itu. Pembicaraan hati itu seperti itu namanya. Maka dijamin orang yang sholat dua rakaat setelah wudu, la yuhadithu fihi ma nafsahu, tidak berbincang-bincang hatinya. Apa kata Allah? Dakhala al-jannah. Ya, jaminannya surga. Dua rakaat setelah wudu. Dengan catatan hatinya enggak berbicara. Ya kalaupun bicara dia ngerti saya lagi sholat. Potong lagi. Mau kemana, misalkan mau melayang ke pasar, kamu lagi sholat. Mau melayang ke PT, kamu lagi sholat. Ya, jangan diikuti layangan-layangan pikiran ini. Itu namanya hadith nafs, pembicaraan hati. Dan itu sulit sekali. Mengendalikan pembicaraan hati saat sholat itu sulit. Kecuali kalau kita ya, semakin tidak ya, apa semakin mengerti bacaan-bacaan sholat. Maka penting belajar. Ya, minimalnya kalau antum sulit waktunya untuk belajar bahasa Arab, minimalnya apa yang saat itu bacaan sholat itu kita hafal. Bacaan kita minimalnya bahasa Indonesia yang ngerti. Oh, ini. Sehingga ada meresapi, menghayatilah. Seperti itu. Sesuatu itu kalau dihayati biasanya tumbuh konsentrasi. Kalau enggak dihayati biasanya ya susah konsentrasinya. Minimalnya ngerti bacaan Al-Fatihah artinya apa, bacaan ruku artinya apa. Ya, kalau surat mungkin karena gonta-ganti sulit, ya minimal yang pokok-pokok dalam surat itu kita ngerti artinya. Itu minimalnya. Wa qabdha raqbatayhi bi yadayhi mufrijatayl asabi fi ruku'ihi. Kemudian di antara bagian sunnah itu memegang lutut atau dengkul itu dengan ya kedua tangannya dipenggangkan. Jangan gini, pegang dengkulnya jangan gini, ya. Tapi direnggangkan tangannya, pegang. Itu bagian dari ibadah. Jadi tidak sembarangan kita ibadah asal enak, tidak. Tapi sesuai dengan sunnah. Wa maddu dhahrihi fihi. Kemudian maddu dhahrihi itu betul-betul punggungnya itu disejajarkan, jangan dibungkukkan, jangan dangak. Ya, kepalanya jangan gini, tapi sejajar antara kepala dengan ya, punggungnya itu sejajar. Itu yang sunnah. Wa ja'ala ra'sahu khiyalihi, dan menjadikan kepalanya itu ya sejajar dengan punggung tadi. Ya, tidak naik, tidak turun. Itu di antara bagian dari sunnah-sunnah pelengkap dan penyempurna ibadah sunnah. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah dalam perbuatan sholat seperti ka du'ail istiftah, seperti doa iftitah. Allahumma ba'id baini yang bisa, atau dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, sampai situ. Boleh. Kalau enggak doa-doa yang pendek-pendek banyak. Ya. Nah, doa iftitah ini adalah bagian daripada sunnah. Kalau misalkan kita lupa, juga hukumnya seperti yang wajib, cukup sujud sahwi. Seperti itu. Cuma bedanya, yang wajib dengan yang sunnah, kalau yang wajib kita tinggalkan sengaja, itu bisa membatalkan sholatnya. Tetapi kalau yang sunnah ini kita tinggalkan dengan sengaja, ya kita tidak batal sholat kita. Cuma kurang sempurna saja. Itu bedanya. Misalkan yang wajib, seperti bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ya, kita sengaja tidak baca. Sengaja. Ini bisa membatalkan apa? Sholatnya. Tapi kalau yang sunnah, kita sengaja tidak baca, ya, hanya mengurangi pahala sholat, tetapi sholatnya sah. Baik. Wal basmalah wa ta'awud. Dan diantara sunnah adalah membaca bismillah. Ya, bismillah yang disirkan, dilirihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin atau setelahnya bismillah, kemudian baru surat tabbat yada ila akhirih. Ini sunnah dalam basmalah, dilirihkan tetapi tetap dibaca. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan itu, ya, yang membaca alhamdulillah itu enggak pakai basmalah salatnya enggak sah. Salah. Dia mengatakan kayak gitu juga salah. Tuduhannya juga salah. Kita membaca tapi tidak dikeraskan. Ya, dia mengatakan kalau enggak membaca bismillah itu salatnya tidak sah juga salah, karena bismillah hanyalah bagian dari sunnah. Seperti itu. Wa ta'awud, dan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah dikeraskan. Wa qauluhu amin. Ya, ini juga sunnah, enggak membaca juga tidak apa-apa, kalau membaca salatnya semakin sempurna, bahkan mendapatkan janji. Man kana ta'minuhu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika dakhala al-jannah. Barang siapa seorang makmum yang ucapan aminnya tadi mencocoki ucapan aminnya malaikat, amin, malaikat ngomong amin, jaminannya apa? Surga. Waduh, kira-kira bisa gak Ustaz? Antum kalau sholat terus dengan imam, gak ketinggalan subuh, maghrib, isya, insya Allah satu dari seribu yang antum lakukan mudah-mudahan ada yang cocok dengan imamnya malaikat. Kalau mungkin antum sesekali kok kemudian mau nebak-nebak, kayaknya pas akan bisa, ngomong aminnya malaikat juga gak bisa kita dengarkan. Ada yang mendengar aminnya malaikat? Kalau ada yang ngomong ada, dusta. Ya. Pasti dukun. Ya, dukun. Orang yang paling pinter ngomong-ngomong hal yang gaib itu dukun kok. Ya. Wa ziyada ala qira'atil Fatihah. Allah, maksudnya ziyadah ini mengulang bacaan Al-Fatihah atau tidak? Tawakufan anda tahu. Kita lanjut. Wa ziyadah ala tasbih ruku'i wa sujud. Ziyadah ala tasbih, menambah zikir tasbih. Kalau yang wajib sekali ditambahkan 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, itu minimal wajibnya. Tambahan 2 sampai 3 itu sunnah. Jadi kalau misalkan kepepet betul antum dalam safar, enggak ada waktu sholat kecuali sedikit, karena ditanbih sama kondekturnya misalkan, karena macet harus cepat. Nah, minimalnya ketika rukuk sekali kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana alhamdu, sujudnya dia Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar. Seperti itu minimalnya. Itu pun sudah termasuk tumakninah kalau antum baca dengan baik Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. Ya. Dan sunnahnya 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal. Ucapannya pun yang mantap. Ya, jangan apa? Meleot-meleot. Baik dalam rukuk maupun dalam sujud. Wa du'a ba'da tasyahud qabla salam, dan doa untuk kebaikan kita sebelum salam. Jadi ketika sudah selesai membaca doa tasyahud, ya, dan berlindung dari 4 perkara, dajjal, fitnah hidup, ya, fitnah setelah kematian, kemudian dia baca doa yang dia inginkan dengan bahasa Arab. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini namanya doa sapu jagat. Ya itu saya sudah, itu sudah mencangkup apa yang antum butuhkan tuh di situ sebenarnya. Antum pengen kebaikan di dunia, termasuk apa di situ? Ya rezeki, ya istri, ya anak, ya tempat tinggal, ya kendaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di kehidupan, berikan aku kebaikan ke, apa, dalam kehidupan dunia. Mencangkup semua kebaikan. Namanya doa sapu jagat, disapu habis semua kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Masuk di situ surga, ya. Kemudian kehidupan kubur yang baik. Wa qina adzaban nar, ditekankan lagi, dan jagalah kami dari api neraka. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab, sebagian ulama mengatakan jangan. Kenapa? Dalam sholat itu tidak boleh ada kalam ajami, ucapan asing, ucapan kita. Ya, minimalnya batin saja lah, di batin. Allah Maha tahu. Ya Allah, saya pengen uang banyak, ya Allah, dalam hati. Ya Allah, saya pengen jodoh yang cantik, ya Allah, dalam hati. Gak usah diucapkan, nanti batal sholat. Nah. Ini sunnah. Kalaupun gak mau dibaca, gak apa. Berarti kalau kita ingin tahu apa itu sunnah dalam sholat, kenali apa rukun, kenali apa yang wajib, selebihnya sunnah. Masih kuat. Berapa masalah yang sudah kita pelajari? Sangat banyak. Padahal kata para ulama, li'an tafham mas'alatan min masailil ilm khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu paham satu masalah saja dalam ilmu agama ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kita sudah berapa? Rukun 9, wajib 8, sunnah antum paham semuanya, masya Allah. Baik, lepas kita masuk ke masalah yang ketujuh. Sampai sini dipahami? Ada yang ngantuk-ngantuk? Ada yang belum mandi? Yang belum mandi biasanya ngantuk. Gak usah tegang-tegang biar gak ngantuk-ngantuk. Ada yang ditanyakan dulu, gak apa-apa Tom? Dari yang kita bahas. Sebelum kita lanjut. Gak apa-apa, Tom tanya aja. Gak usah lewat kertas. Sunnah dalam sholat, ya. Ada yang ditanyakan, yang sunnah ini jika ditinggalkan dengan sengaja, apakah sholatnya batal atau tidak? Itu tadi sudah kita singgung sedikit. Jika itu sudah dikategorikan dalam perkara yang sunnah, artinya pelengkap dalam sholat, Sebagian para ulama atau para ulama mengatakan kalau tertinggal dengan sengaja, sholatnya tetap sah, cuma pahalanya tidak sesempurna jika dia mendatangi. Beda dengan wajib. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Seperti tadi, kita dalam keadaan terpaksa naik mobil, bis, singgah di rest area sebentar, harus secepatnya cuma buat sholat tok, ya. Bagaimana sikap kita? Datangi yang wajib saja. Berarti kita sengaja apa enggak meninggalkan yang sunnah? Sengaja. Apa hukum sholat kita? Sah, cuma tidak sempurna, tetapi cukup menggugurkan kewajiban. Seperti ini. Itu maksudnya. Beda kalau yang wajib dia tinggalkan dengan sengaja, misalkan dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, selesai sampai Al-Fatihah, sengaja enggak membaca surat, sengaja, sholat kita enggak sah. Seperti itu. Iya. Iya. Masuk dalam sholat sunnah. Karena yang kita hitung itu bukan sholat wajib atau sholat sunnah, yang kita hitung di dalam sholat itu, tanpa memandang apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Ada yang beranggapan kalau sholat sunnah itu tidak usah baca surat, cukup takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian langsung rukuk, cukup, kata ini tidak sah sholatnya, walaupun sholatnya sunnah. Dan ini dulu pernah diajarkan waktu kita masih kecil sama guru kita di kampung, sholat sunnah mah Al-Fatihah cukup. Tidak boleh, walaupun sholatnya sunnah. Ya. Ini yang sampai saat ini anak ketahui, tidak boleh, walaupun sholatnya sunnah. Baik. Tetapi sholat ya ringan, datangi yang wajib-wajib dan rukun-rukun, dan yang wajib cukup. Misalkan memang harus betul-betul apa buru-buru, misalkan cukup dengan Al-Fatihah, surat yang pendek, ya, datangi yang wajib-wajib. Kalau diniatkan ditinggalkan yang wajib, maka ya khawatir sholatnya tidak sah. Cukup? Kalau kejauhan nanti suaranya sampai nggak sih? Ah. Baca. Kalah sama suara motor. Baca surat. Ya. Baca surat langsung rukuk. Oh itu. Tadi antum datangnya sejak awal apa baru datang? Nah, besok lagi jam 10 harus datang. Siapa nama antum? Siapa namanya? Hah? Besok tak absen? Hah? Siapa? Abu Maulana. Ingat-ingat kalau anak lupa. Abu Maulana. Siapa yang bisa memberikan faedah tadi? Sudah, yang depan-depan kayaknya guyu-guyu gak tahu juga. Udah tak sampaikan barusan. Ya, misal, kita meninggalkan yang wajib, bukan meninggalkan, lupa tidak mendatangi yang wajib, sudah terlanjur sampai ke rukun. Tadi gambarannya seperti tasyahud tadi loh. Imam, harusnya tasyahud awal, dia lupa berdiri, tegak, dah berdiri. Diingatkan sama makmum, subhanallah, bagaimana ini imam? Haruskah dia duduk lagi untuk tasyahud atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Demikian juga tadi, lupa baca surat, rukuk. Iya kan? Rukuknya sudah sempurna rukuk ini. Ya, maka jangan berdiri lagi untuk baca surat. jangan tegak lagi untuk baca surat, tidak boleh. Apa alasan para ulama? Gerakan rukuk ini gerakan rukun. Rukuk ini gerakan apa? Rukun. Rukun sama wajib kuat mana? Kuat rukun. Tidak mungkin sudah kita masuk rukun yang berikutnya, kemudian kita bangkit hanya mendatangi yang wajib. Kecuali kalau yang kita tinggalkan sebelumnya itu rukun yang sama. Paham tidak? Ya. Ini contohnya apa? Lupa baca Al-Fatihah. Rakaat pertama tiba-tiba langsung qul huwallahu ahad, mungkin karena saking terburu-buru ya, mau bel masuk, langsung qul hu. Pas rukuk ingat ya belum Al-Fatihah tadi. Udah, berdiri lagi, ulangi dari Al-Fatihah. Sudah rukuk, bangkit lagi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesaikan Al-Fatihah, surat lagi baru kemudian rukuk. Allahu akbar. Itu kalau yang ditinggalkan sama-sama rukun. Kalau yang antum tinggalkan wajib, sudah masuk ke rukun yang berikutnya, ya, ini tidak wajib untuk mendatangi lagi. Sudah selesai. Nanti diganti dengan sujud sahwi, selesai. Paham tuh? Insyaallah. Imam sudah rukuk. Ya. Ah ya, ini pertanyaannya untuk yang masbuk. Antum mendapati imam rukuk baru masuk. Nah, kita mau takbir apa? Mau takbir rukuk atau takbir apa? Tetap takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Ya, boleh langsung setelah itu mengikuti gerakan imam, atau pendapat yang kedua boleh takbir dua kali. Allahu akbar untuk takbiratul ihram, Allahu akbar untuk rukuk. Nah, nanti juga ada masalah lagi. Kita mendapati imam rukuk dianggap satu rakaat atau belum? Nah, ini pembahasannya panjang. Sesuai dengan apa yang antum yakini. Kalau ana sendiri mengatakan belum dianggap satu rakaat. Tapi kalau antum mendapatkan faedah dari ustaz yang lain sudah teranggap satu rakaat, monggo. Bebas, enggak usah gontok-gontokan. Ya. Karena yang sampai kepada ana sendiri, ya sampai saat ini saya yakini enggak tenang mendapatkan imam rukuk saja. Tetap nanti dibangkit lagi menambah Al-Fatihah. Ya, dengan dalil la salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau antum berbeda pendapat enggak masalah. Ya, enggak mengharuskan. Nah, ya belum dianggap baca Al-Fatihah. Nah, harus lengkap. Ya kalau cuma bismillah itu Al-Fatihah bukan itu. Bukan kan? Ya bukan. Atau misalkan buru-buru pas Allahu Akbar karena imam sudah mungkin selesai tadi baca surat, kita selesai dia baca surat, kita datang pas senggang dia antara selesai baca surat mau rukuk, kita baca Al-Fatihahnya buru-buru. Itu juga enggak sah, enggak usah buru-buru, enggak usah bingung. Kok bingung? Udah kamu diem ngikuti gerakan imam, nanti ganti satu rakaat, apa susahnya sih? Kok harus pakai buru-buru? Ya. Bahkan imam sudah ruko, ya, dia belum selesai Al-Fatihah, imam sudah sami Allah, dia baru ruko. Nah, ini terlalu dipaksa, enggak usah. Ya, salat itu enggak usah pakai paksa-paksaan, apa yang didapat itu. Jadi enak rohah kita ini. Seperti itu. Karena kalau masuk ibadah itu enggak rohah, badan kita, jasad kita, pikiran kita tidak roha, biasanya nanti selesai ibadah itu muncul macam-macam, ini imamnya cepat banget sih. Nah, nanti malah nyalain imam. Ya. Seperti itu. Allah ta'ala alam sholat. Jadi kalau tidak komplit, ya dikompliti. Apa antum sering kayak gitu? Kayaknya sering antum tanya. Atau buka aib sendiri, tapi gak apa-apa. Yang lain juga sama nih. Imam lupa meninggalkan yang wajib. Iya, lupa. Ini kasus ya, sering kita dapati imam lupa tidak mendatangi yang wajib dalam sholat. Kemudian entah karena tidak tahunya imam dengan sujud sahwi atau dia juga lupa sujud sahwi, ya. Bagaimana posisi makmum? Apakah dia sujud sahwi sendiri? Itu pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jika posisinya demikian, bisa makmum mengingatkan imam. Subhanallah. Kalau imamnya ini ngerti sunnah, paham. Cuma repotnya yang kadang-kadang imam masjid di masing-masing tempat kita itu enggak ngerti. Ya, di subhanallah malah bingung dia. Apa udah salam kok pakai subhanallah? Ya, dan dia juga enggak ngerti apa yang harus dia lakukan di saat salah. Ya, maka di situ kita punya hadis idza akhta'a fa'alaihi falaka wa alaihi wa idza asaba falaka wa lahu. Kalau kita jadi makmum, imam kita salah, itu pahala tetap kamu dapatkan, kesalahannya ditanggung imam. Jadi tidak perlu sujud sendiri. Wong kita jadi makmum kok. Seperti itu, kesalahannya ditanggung sama dia. Tapi kalau dia benar, kita dapat pahala, imamnya juga pahala. Seperti itu. Nah, imam kita jadikan imam supaya kita mengikuti gerakannya. Ya, jadi problema, dilema itu kalau imamnya enggak ngerti, sekedar bisa baca, hafal surat, ya, jadi imam. Ya kalau betul dan dia enggak pelupa enggak masalah, kalau dia pelupa. Ini terjadi sampai yang di belakang itu teriak-teriak. Ya, terjadi. Dan anak saat itu jadi makmumnya juga. Ya. Ya gimana lagi? Habis apa? Habis salam bukannya sujud, malah minta maaf. Mohon maaf, saya tadi banyak lupa. Berarti kan. Harusnya apa kalau salah? Sujud sahwi kan? Justru malah dia minta maafnya ke makmum, minta maafnya kepada Allah. Wong kita salat kepada kita, kita enggak ada yang dirugikan. Ya. Ya, assalamualaikum para jamaah, saya mohon maaf tadi saya banyak salah. Kok salah minta maaf sama kita? Sujud sahwi, jangan minta maaf. Dan kesalahan dalam sholat saat imam salah itu bukan aib, ya, wajar manusia. Justru kalau kita salah dalam sholat justru memberikan contoh yang benar seperti apa. Itu jangan kalau salah malah grogi, salah untuk. Kalau salah justru malah kita mencontohkan yang kalau kita salah seperti ini yang benar. Nah, seperti itu. Salah itu perkara yang wajar, orang kita juga manusia kok. Pas takbir ingat anak, takbir ingat istri, takbir ingat hutang, salah biasa. Seperti manusia. Masya Allah. Dari rokaat pertama, apakah ada takbir? Oh, itu. Apakah ada duduk sejenak atau duduk istirahat namanya? Duduk istirahat dari rekat pertama ke rekat kedua. Kalau dikatakan ada atau tidak ada, itu bagian daripada ini saja, kebutuhan masing-masing. Kalau dikatakan ada sunahnya, kita belum mengerti. Kalau misalkan dikatakan tidak ada, kita juga tidak mengerti. Wong ini cuma sekedar sesuai dengan kadar kebutuhan kita masing-masing. Ya, kadang ada yang mungkin capek dikit, kemudian untuk naik ke atas harus apa misalkan tahan napas atau apa, ada. Enggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita enggak ada sesuatu yang lain, nah kalau kita mau kerjakan sesekali dan tinggalkan di kali yang lain enggak masalah. Ya, cuma kalau kita dawamkan kita khawatir. Kalaupun ada ini cuma sunnah, kalau kita terus-menerus lakukan akan memberikan dampak yang negatif bagi yang melihat, bukan bagi kita. Kalau kita ngerti ini sunnah, seperti itu. Kalau di sini tadi nggak disebutkan dusun sejenak, namanya dusun istirahat, namanya. Ya dusun sejenak kemudian baru bangkit. Ada, ya, isyarat ke situ ada. Kalau nggak salah dalam kitab-kitab sholat yang lain ada isyarat tentang dusun istirahat. Ya. Ya, ini semua dikembalikan kepada pribadi musolli. Ya, kalau misalkan dia membutuhkan silahkan. Ya, tapi kalau dia nggak membutuhkan kemudian istirahat, istirahat apa? Oh nggak membutuhkan. Nah seperti ini kembalikan pada posisi kita masing-masing. Kalau misalkan memang kita orangnya gede, besar, tinggi, mengenai saja harus pakai tenaga, nah itu mungkin. Jadi apa namanya, kumpulkan tenaga dulu baru naik lagi. Tapi kalau kita yang kremping-kremping kayak gini, insya Allah enggak. Istirahat. Soalnya kalau memang harus capek betul. Karena duduk istirahat ini, kalau misalkan posisi kita jadi imam, itu mengganggu makmum. Iya kan? Allahu Akbar, kita masih kayak gini, makmum udah naik duluan. Nah ini juga perlu diperhatikan kondisi masing-masing dan saat itu kita jadi apa. Nah, karena ini sekedar duduk istirahat namanya. Jalsatul istirahah kalau tidak salah dalam apa dalam bab sholat. Kembalikan pada posisi masing-masing. Kalau di dalam sunnah-sunnah tadi nggak disebutkan jalsatul istirahah, tapi disebutkan dalam kitab yang lain. Baik. Panjang ceritanya. Jadi pas sholat jahriyah, pertanyaannya ada imam sholat jahriyah, ya, dan di belakangnya ada makmum. Tetapi si imam tidak mengucapkan bacaan dengan keras. Kemudian setelah rakaat terakhir si makmum ngomong subhanallah. Imam salah paham. Dia nambah satu rakaat dan sujud sahwi. Masalah baru, anak baru dengar. Tak tanyakan. Kalau selama ini masalah jariah dan apa siriah itu bukan rukun dan bukan wajib, bukan masuk rukun, enggak bukan masuk wajib ya. Jadi kalau misalkan pas sholat isya kok imamnya lupa enggak dijaharkan, enggak perlu kita ngomong subhanallah. Seperti itu. Enggak perlu ngomong subhanallah. Biasanya sih kalau kita imam itu kalau misalkan kita lupa ya namanya Allah alam ada yang dihem. Nah kita nggak boleh kayak gitu, ya ada enggak kalau pas antum jadi imam gitu, ya ada kayak gitu. Jadi langsung kita katakan kita langsung salah tinggal apa yang salah ini, ya ternyata tadi al-fatihahnya sempat ini terjadi, anak pribadi ya sudah baca al-fatihah selesai, ada yang dihem antum, ada yang dihem. Jadi konsentrasinya hilang. Ya, akhirnya Al-Fatihah lagi tak ulangi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir. Ya, jadi kalaupun itu didiamkan kemudian makmum bingung mau kasih solusi apa enggak, tanggap-tanggap imamnya enggak perlu kita baca subhanallah. Enggak perlu baca subhanallah. Salat kita insyaallah sah. Cuma lebih lanjutnya ini permasalahan perlu ditanyakan. Tapi tidak perlu baca subhanallah karena imamnya bingung nanti apa yang salah. Ya kayak tadi malah dia salah tingkah nambah satu rakaat padahal tidak. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan dalam rukun, bukan kesalahan dalam yang wajib. Jadi tidak perlu untuk di ini apa tambah atau intinya kalaupun dia tidak ngerti-ngerti insyaallah salat kita sah. Dan kalau kita imam tidak perlu ditambah. Seperti itu. Nah, kita sendiri harus mengerti hukum jahriyah dan khafiyah itu apa toh. Suatu saat Rasul ketika sholatnya khafiyah, sholat duhur atau asar, Rasulullah pernah mengeraskan kan? Iya toh? Antum pernah dengar gak riwayatnya? Pernah belajar fikih apa belum? Baru ini Ustaz. Ya, suatu saat Rasul menjaharkan. Ya, artinya apa di sini? Itu ya, tidak masuk dalam rukniyah sholat ataupun ya hanya kaifiyah saja. Ya, walaupun secara lebih lanjutnya insya Allah nanti akan kita sampaikan kembali. Untuk sementara ini itu yang ya, sampai ilmuwan aja sih. Di suatu saat Rasul pernah menjaharkan di saat dia sholat khafiyah, tidak dibaca, artinya tidak dikeraskan. Jadi kalau terjadi kesalahan yang itu mungkin saja ya itu enggak bagian, bukan bagian-bagian yang harus kita komplain sama imam. Jadi cukup ya, asalkan rokaatnya semuanya benar. Seperti itu. Allah taala. Yang belakang. Ya, teman-teman. Ya, sholat yang bacaannya enggak dikeraskan. Iya. Dia baca ini, Al-Baqarah. Pertanyaannya apa? Oh, boleh. Boleh. Boleh. Jadi misal ini sholat sirriyah, kita baca Al-Fatihah selesai. Jadi pertanyaannya, ada imam bacaannya panjang, kita sudah selesai baca Al-Fatihah, sudah selesai baca surat, dia masih berdiri. Ya karena mungkin dia hafid. Ya. Baca Amma yatasaalun itu kayak baca kulhu, saking hafidnya enggak puas satu surat. Dia baca apa setengah juz. Imam ya, makmum yang di belakangnya kan gelisah ya. Antum kayak gitu kan ya. Kalau imam panjang sedikit antum gelisah sekali. Apalagi kalau jam-jam sudah istirahat, belum sempat makan siang langsung sholat. Gelisah sekali imamnya panjang. Jadi bagaimana kita? Apakah boleh kita melanjutkan ke surat yang berikutnya? Artinya kita tambah. Tadi sudah baca biasanya ya panjang-panjangnya tabat. Kebiasaannya cuma inna al-fainakal kautar. Jadi merasa kalau imamnya baca amma yatasa'alun panjang sekali. Ya, tambah enggak apa-apa. Mau diem enggak apa-apa. Yang penting antum sudah mendatangi yang rukun dan yang wajib. Kalau mau ditambah yang berikutnya untuk menunggu imam, tidak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Baik. Kemarin juga sempat ada yang nanya bahkan, bagaimana kalau kita mau ngulang bacaan Al-Fatihah? Sudah selesai nunggu imam enggak selesai. Ulangi lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana itu? Ya, biar pahalanya tambah banyak. Wallah alam, enggak usahlah. Enggak usah, cukup ya kita ya diam saja menunggu imam. Seperti itu. Jadi tadi untuk surat boleh untuk dibaca, tapi kalau untuk Al-Fatihah ya tadi di sini disebutkan si wa ziyada al-Fatihah, tambahan boleh menambah Al-Fatihah disebutkan di sini. Cuma perlu dasar yang kuat. Ya, tapi kalau isyarat dari beliau tadi boleh menambah bacaan Al-Fatihah. Ini nasnya kita bacakan. Wa ziyadah ala qiraatil Fatihah, dan boleh menambah, artinya apa? Mengulang bacaan Al-Fatihah. Kalau yang rukun saja boleh, ya. Kita bersandar dengan ucapan yang di sini ya. Apalagi yang wajib sekedar surat tentu lebih boleh. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang memudahkan engkau dari Al-Qur'an, yang kamu dimudahkan untuk baca Qur'an. Artinya apa? Kalau kita dimudahkan misalkan kulhu kok masih panjang, lagi tambah kok masih panjang, tambah lagi boleh dengan dasar ayat ini tadi. Dan setelahnya dalam ayat itu juga faqra'u ma tayassara minhu. Artinya apa? Yang Allah mudahkan. Mudahkan sejus ya baca sejus. Dimudahkan pendek ya pendek. Jadi boleh insya Allah. Satu orang lagi pertanyaan. rakaat ketiga tanpa membaca surat. Lupa membaca surat. Harusnya kan cuma Al-Fatihah ya. Nah, ini ada kasus orang sholat rakaat ketiga kok baca surat. Ya. Nah, kalau urusannya sudah lupa dan salah, itu enggak ada pembahasan. Kalau urusannya kita lupa dalam sholat atau salah, itu enggak ruwet-ruwet pembahasannya. Boleh. Namanya lupa kok. Boleh. Apakah mau di sujud sahwi? Enggak apa-apa kalau mau sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dari dua kesalahan. Karena kurang atau karena bertambah. Antum sekarang menambahi kan, membaca surat. Ya, boleh berarti nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Satu lagi. Antum, yang depan ya. Yang besok antum di depan. Tapi enggak apa-apa, tenang. Jangan sedih. Ya. Pertanyaannya, orang sholat sunnah duduk tanpa berdiri, hukumnya boleh? Ya, kasih tahu saya sama dia. Dia pengen kiaskan dengan makanan. Kamu pengen air putih apa susu? Kira-kira pengen mana? Susulah ya. Ya udah kalau gitu sempurnakan sholatmu dengan berdiri. Walaupun sholat sunnah. Kalau dikatakan boleh, nggak apa-apa. Boleh. Cuma nggak bagus. Artinya apa? Kalau dia bisa sempurna dalam hal ibadah, kenapa tidak? Kenapa dia mendatangi sesuatu yang kurang? Kecuali kalau dalam keadaan mungkin dia ada kebutuhan ya. Ya kebutuhan, misalkan di pesawat nggak bisa berdiri dengan duduk. Ya, walaupun dia sehat atau ketika dia capek, lelah sholat tahajud misalkan lelah sekali, dengan duduk gak apa-apa. Nah, mungkin dia habis apa capek, tapi dia punya kebiasaan tahajud di malam hari, mau bangun berat ya wudhu, kemudian sholatnya duduk, gak apa-apa. Kalau sunnah ya, dalam berdiri itu dalam sholat wajib rukun. Tapi ke dalam sholat sunnah tidak rukun. Artinya kalau dia mampu berdiri lebih bagus, ya. Tapi kalaupun dia mau duduk tidak apa-apa. Satu lagi sudah cukup. Ya. Antum sholat, udah takbir, ada orang mau sholat ikut kita, gitu. Gimana caranya? Tepok pundak, ya. Atau kita langsung, kalau umumnya tepok pundak kita, karena apa? Supaya dia tahu kalau di belakangnya itu ada makmum, ya kan? Kalau kita alus sunnah, nggak perlu seperti itu, langsung nempel aja ke dia, tek. Terus, nggak mungkin kan dia nggak mau, ini pasti mau sholat sunnah. Dia pasti mau makmum. Ngerti kalau sesama ahlu sunnah. Cuma repotnya kalau yang sholat duluan itu gak ngerti sunnah, tiba-tiba kita langsung nempel tek. Nah, dia bingung, mau ngapain orang ini? Nah, jangan-jangan mau ngambil dompet ini. Nah, kalau gitu, sudahlah. Kalau misalkan kita sama-sama safa, sholat sendiri aja. Ya. Kita udah 2 rakaat. Ya, kalau terpaksa kita sebagai imam, kemudian ada kaum muslimin yang datang nepuk pundak kita, jangan noleh. Lanjutkan saja sudah. Ya, kita keraskan bacaan kita. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, enggak apa? Apa pertanyaannya itu apa enggak? Jangan nyambung. Salat sunnah. Antum sholat sunnah, datang baru mau sholat wajib. Itu. Antum sholat wajib, dia. Iya, maksudnya ini ada orang sholat duluan tapi sholat sunnah. ada makmum baru datang, dia pengen sholat wajib, pengen makmum sama kita, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Imamnya sholat sunnah, kita sebagai makmum pengen sholat wajib, enggak apa-apa. Beda niat itu enggak apa-apa. Boleh. Cuma sekarang posisinya itu kalau antum yang masbuk, antum ingin sholat misalkan musafir lah di rest area, nah di situ sudah ada satu orang sholat, kita ikut sama dia apa enggak? Enggak usah, sholat sendiri aja. Loh kan jamaah lebih bagus dah. Lah antum sekarang enggak tahu loh dia itu siapa. Jangan-jangan dia enggak hafal Al-Fatihah. Jangan-jangan dia enggak hafal surat. Jangan-jangan dia orang Syiah. Serba salah, kecuali kalau penampilannya mungkin sunnah, mungkin dia ngerti sunnah sedikit, mau makmum sama dia bagus. Ya. Seseorang kita jadikan imam itu kalau betul-betul kita tahu bagaimana posisi dia, kan gitu. Orang gak ngerti Al-Fatihah mau kita jadikan imam, dulu kejadian 10 tahun yang lalu mungkin. Ada mungkin yang sama kita dulu, waktu anak masih di sini, dulu di masjid, masjidnya juga masih jadi saksi bisu, perumahan Karabah kalau gak salah. Tak kira dia imamnya pakai sarung. Ternyata kalau enggak salah dia pedagang lagi mampir pas sholat duhur sama-sama. Ya, monggo kita monggo kan sudah sepuh kan, pakai sarung, pakai peci, tak kira imam situ. Ya. Sudah kita komat dia imamnya tanpa pakai takbir. Berarti kan? Enggak ngerti kalau dia kita jadikan imam. Takbirnya diem. Kita nunggu ruku. Taunya itu kita rukuk lama kok dia enggak takbir, tapi enggak tahu dia udah salam, udah pergi duluan dari tempat ini. Sahih ini. Ya. Oh iya, waktu itu masih di rumahnya Bu Faros taklimnya. Beliau ada, tapi enggak ikut sholat apa enggak. Kalau enggak salah Ilyas dulu itu, ada Ilyas. Kita baru menghadap dia udah pergi dari tempat sujud. Sudah selesai. Kalau enggak salah itu rakaat pertama. Kalau enggak salah waktu itu kalau enggak pas ruku kita pas sujud. Kalau pas ruku kita tahu gerakan dia. Dia enggak pakai takbir. Is gitu aja gerakan gitu, sujud-sujud gitu aja. Nah, sujudnya lama banget, tak kira mungkin dia ya namanya baru satu rakaat, kita enggak tahu apa-apa. Sujud kita lama waktu itu. Ya. Pas bangun kok enggak bangun-bangun. Ya, ini orang kok enggak pakai takbir. Ya, kita bangun dia udah selesai sholatnya. Ya, akhirnya kita sendiri-sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Ini ibroh. Kalau kita sholat dengan orang yang kita enggak tahu posisi dia, itu kita khawatir. Jangan-jangan dia Al-Fatihah aja enggak apa. Sementara antum jadi makmum. Bukan berarti kita enggak boleh bermakmum dengan ya kaum muslimin. Silahkan kalau jelas bacaannya bagus, misalkan di dalam jahriyah. Karena sebagian mereka juga bacaannya masya Allah zen. Ya, kita sendiri yang berjumpa bacanya ngeprek-ngeprek, melihat-melihat. Ya, nah, nggak apa-apa kecuali kalau dia alul bid'ah yang bid'ahnya mukafirah seperti kaum Syiah. Kalau orang jelas Syiah, nggak boleh kita bermakmum dengan dia. Ya, bid'ah yang mukafirah Syiah mengkafirkan pemiliknya.